Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala rahimahullah thumma at-tayyum wa huwa akhiru maratibil hubb. Kemudian at-tayyum. Terakhir kemarin apa syauq? Iya. Nah, syauq wa huwa safarul qalbi ila al mahbub. Qala, ini merupakan tingkatan terakhir dari tingkatan al-hub, cinta. Wa huwa ta'abbudul muhibbi li mahbubihi. Yaitu penghambaan orang yang cinta, menghambakan dirinya kepada mahbubnya, menjadikan dirinya sebagai budak mahbubnya. Yuqal sayyamahul hubbu idza 'abadahu. Cinta itu memperbudaknya, menjadikannya sebagai budak. Idza 'abadahu, ini membuatnya jadi budak, sama maknanya. Wa minhu, dari sini diambil nama, ada nama Taimullah ai Abdullah. Jadi sebetulnya bukan nama sembarangan Taimullah itu. Bisa bermakna nama mungkin, tapi juga sebagai tazkiyah juga al-fa'al, raji harapan. Qala wa haqiqatu ta'abbud, hakikat penghambaan, ad-dhullu wal khudu' lil mahbub. Ini makna hakikat dari penghambaan, penghambaan diri, ini menghambakan diri, yaitu azzul, menghinakan diri, kehinaan, dan khudu', ketundukan kepada al-mahbub. Wa minhu qawluhum, termasuk dari asal kata ini adalah tariqun mu'abbad, jalan yang direndahkan, yang dihinakan. Ay mudallal, jalan yang direndahkan. Qad dallalathu al-aqdam, telah direndahkan, diinjak oleh kaki. Fal-abdu, maka al-abdu adalah huwa alladhi dallalahu al-hubbu wal-khudu'u limahubihi. Jadi al-abdu yang dinamakan seorang hamba adalah yang direndahkan dan ditundukkan oleh cintanya kepada mahbubnya. Ini namanya seorang hamba. Jadi kalau seorang itu mengaku dirinya adalah hamba Allah, mestinya dia adalah orang yang menghinakan diri dan tunduk kepada Allah. Ini bedanya nama kita orang biasa dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama Allah Al-Husna. Nama Allah Al-Husna itu menunjukkan sifat, sifat yang maha sempurna. Pasti semuanya mengandung kemuliaan, keterpujian. Beda dengan nama kita. Nah, kadang-kadang awalnya, iya bukan kadang-kadang, bukan seringnya seperti berlawanan. Walihada kanat asyrafa ahwalil abdi, kanat asyrafu ahwalil abdi muqawa muqamatihi hiya al-uburiyah. Oleh karena itulah keadaan yang paling mulia dari seseorang, maqam-maqam, posisi-posisi yang paling utama adalah al-ubudiyah. Dia mengabdikan diri sebagai abdi, sebagai hamba. Fala manzilalahu asyraf minha. Tidak ada kedudukan, tidak ada tempat, tidak ada posisi yang lebih mulia bagi seorang manusia selain sebagai hamba. Dan ubudiyah di sini ada ubudiyah yang ammah, ada ubudiyah yang khasah. Sebagian lagi membagi ubudiyah khasatil khasah. Mubdiyah yang ammah, mubdiyah kita seluruh makhluk. Wa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi ini melainkan datang kepada Ar-Rahman sebagai budak. Syaitan adalah juga budak. Batu juga adalah budak. Fir'aun juga adalah budak. Para malaikat adalah budak. Maka Allah sebutkan hum ibadur rahman. Nah, mereka termasuk hamba Allah. Ada ibadah untuk ubudiyah yang khasah seperti ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan. Itu mereka. Kemudian dalam mereka menyebutkan ubudiyah khasatil khasah, maqamnya para anbiya. Qala fala manzila lahu asyraf min hadza. Tidak ada kedudukan yang lebih mulia, posisi yang lebih mulia pada bagi seseorang kecuali sebagai hamba, lebih daripada sebagai hamba. Wa qad dzakara Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut akrama khalqi, akramal khalqi alaihi, makhluk paling mulia di sisi Allah. Wa ahabbahum, yang paling dicintai ilaih oleh Allah. Wa huwa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bil ubudiyah, Allah sebutkan posisi beliau dengan ubudiyah sebagai hamba Allah. Fi asyrafi maqamatihi, dalam posisi-posisi maqam-maqam yang paling mulianya. Wa hiya maqamud da'wah ilaih, posisi ketika beliau berdoa kepada Allah. Wa maqamut tahaddi, ketika Allah menyini pada posisi tantangan. Bin nubuwah, dan maqam al-isra, dan ketika dalam maqam isra. Allah menyebutkan wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Qama 'abdullah, ketika beliau berdiri, hamba Allah itu berdiri, yad'uhu, menyerunya, berdoa kepadanya. Kemudian dalam ayat yang lain, wa qala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fi maqami at-tahaddi bin nubuwah fa'tu bi surah. Maqam at-tahaddi, kemudian maqam isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Nah, ini tiga posisi yang disebutkan. Ada lagi maqam al-indar, kata mereka. Maqam al-indar. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Qala fi hadits syafa'ah, izhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'abdun ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dia seorang hamba yang telah Allah ampunkan untuknya dosa-dosa yang telah lalu dan yang belakangan. Fanara maqama asy-syafa'ah bi kamali ubudiyyatihi. Beliau mendapatkan posisi syafaat sebagai syafi' dengan syafa'atul uzma, syafa'atul kubra di yaumil mahsyar nanti, karena kesempurnaan ubudiyahnya, kehambaan dirinya. Wa kamal maghfiratillahi lahu, dan kesempurnaan ampunan Allah untuk beliau. Sebelum itu, bahkan di masa hidupnya, beliau disuruh milih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mau sebagai rasul, malikur rasul, atau abdun rasul. Nah, dua pilihan. Engkau sebagai raja sekaligus rasul, atau ini sebagai hamba tapi juga rasul. Beliau memilih abdun rasul. Kenapa? Kata mereka para ulama, di antaranya Syekhul Islam, maqam yani, kalau dia abdun rasul, itu semua gerak-geriknya, diamnya, ucapannya, perbuatannya itu diatur oleh Allah. Jadi tidak dengan sendirinya beliau. Semuanya dikandalkan, diperhatikan oleh Allah. Ini yang menunjukkan ketinggian kedudukan beliau. Qala wallahu subhanahu khalaqal khalqa li'ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la syarikalah. Satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Allati hiya akmalu anwa'il mahabbah. Yang ibadah itu merupakan cinta, jenis cinta yang paling sempurnanya. Ma'akmali anwa'il khudu' wazdul. Yang disertai dengan kesempurnaan, ketundukan dan kehinaan diri. Itu makna ibadah. Zul wal khudu'. Maka yang paling sempurna merendahkan dirinya di hadapan mahbubnya, berarti dia betul-betul hamba mahbub tersebut. Wa hadha huwa haqiqatul Islam, dan inilah hakikat Islam. Wa huwa millati Ibrahim, dan millah Ibrahim allati man rahiba anha faqad safaha nafsahu faqad safiha nafsahu. Yani siapa yang tidak menyukainya berarti dia memperbodoh dirinya sendiri. Qala Allah Ta'ala wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil 'alamin wa wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani inna Allaha istafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum shuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahun wahida wa nahnu lahum muslimun. Wa lihada kana azam al-dunub indallahi asyirk. Oleh karena itu, dosa paling besar di sisi Allah adalah syirik. Wallahu la yaghfiru an yushraka bihi. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik tersebut. Nah, kalau tidak bertobat, pangkalnya apa? Dalam masalah cinta. Nah, ini dijelaskan oleh beliau. Wa aslu syirki billahi al-israku bihi fil mahabbah. Pangkal semua syirikan itu kepada Allah itu adalah mempersekutukan Allah, menyamakan Allah, membuatkan saingan untuk Allah dalam hal apa? Al-mahabbah. Dalam hal cinta. Karena kalau sudah dalam itu yang jadi pangkal, cinta itu akan mendorong tindakan. Ada ta'zim kepada mahbubnya, ada penghinaan diri kepada mahbubnya, ada pengorbanan kepada mahbubnya. Kama qala ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Nah, ini disebutkan di dalam ketika di dalam surat Asy-Syu'ara. Nah, mereka orang-orang musyrikin bertengkar, berkelahi, beribut dan saling caci memaki dengan orang-orang yang dahulu di dunia diikuti oleh mereka. Sebagaimana dalam ayat surah Al-Baqarah ini, iz tabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabau wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Putus sudah hubungan mereka. Saling laknat, yang pengikut melaknat orang-orang yang diikutinya. Orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Nah, caci maki. Nah, sampai mereka bersumpah, in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Sungguh kami dahulu di dunia betul-betul orang yang tersesat. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kamu dengan Rabbul Alamin. Dalam hal apa mereka menyamakan Allah? Menyamakan orang-orang itu tadi dengan Allah. Dalam hal mencipta? Tidak. Dalam hal memberi rezeki? Tidak. Dalam mengatur jagat raya ini? Tidak. Dalam menguasainya? Tidak. Lalu dalam hal apa? Fil mahabbah. Dalam hal mahabbah. Jadi dalam ayat ini. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Ini kan yang disebut idh nusawwikum birabbil alamin. Kami samakan kamu dengan Rabb semesta alam. Dalam hal apa? Dalam hal cinta. Ya. Sementara orang-orang yang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Fa akhbara subhanahu anna man minan nas may yushrik bihi. Allah menerangkan bahwa di antara manusia itu ada orang-orang yang mempersekutukannya. Fayattakhidhu min dunihi niddan yuhibbuhu kahubbillah. Dia ambil selain tandingan-tandingan selain Allah itu dan dia mencintainya seperti dia mencintai Allah. Bagaimana dia mencintai Allah? Dia berkorban, dia tunduk kepada Allah. Seperti itu juga yang dia lakukan kepada tandingan-tandingan tadi. Wa akhbara anna alladziina aamanu ashaddu hubban lillahi min ashabil andad li andadihim. Sedangkan orang-orang yang beriman itu mereka sangat keras cintanya kepada Allah, sangat besar cintanya kepada Allah dibandingkan pemuja-pemuja berhala itu kepada berhala-berhala mereka. Nah, qila wa qila balil ma'na annahum ashaddu hubban lillah min ashabil andadi lillah. Ada lagi yang berpendapat bahwa cinta orang-orang yang beriman kepada Allah itu jauh lebih hebat dibandingkan cinta para penyembah berhala itu kepada Allah. Fa innahum wa in ahabbullah, karena mereka para penyembah berhala itu walaupun ini orang-orang yang memuja, berdoa kepada sesuatu selain Allah, minta syafaat kepada sesuatu selain Allah, bertawassul kepada sesuatu selain Allah, menyebut-nyebut mereka dalam doanya selain Allah, nah meskipun mereka mencintai Allah, lakin lamma asyraku bihi, tapi ketika mereka mempersekutukan bainahu wa baina andadihi, antara Allah dan tandingan-tandingan mereka itu, fil mahabbah, dalam hal mahabbah, da'ufat mahabbatuhum lillah, berkurang cinta mereka kepada Allah. Berkurang cinta mereka kepada Allah. Wal muwahhidun, sementara kalau orang-orang yang bertauhid lillah, lamma hasalat, orang-orang yang mentauhidkan Allah, lamma khalasat mahabbatuhum, ketika khalasat murni cinta mereka lahu kepada Allah, kanat ashadda min mahabbati ulaik. Ini ketika cinta mereka bulat seutuhnya kepada Allah, maka tentu saja cinta mereka kepada Allah jauh lebih hebat daripada cinta orang-orang yang musyrik itu. Karena mendua mereka, membagi cintanya. Mereka cinta kepada Allah, cinta pula seperti itu kepada tandingannya. Cinta kepada syekhnya, cinta kepada gurunya yang mereka mintai syafaat, cinta kepada wali-wali yang mereka anggap akan menolong mereka di akhirat. Nah, seperti itu. Buktinya apa? Mereka pun menyerahkan ibadah kepada tandingan-tandingan tersebut. Berdoa kepadanya, tawassul kepadanya, menyebut-nyebutnya, Syekh Fulan, Alim Fulan, Ya Maulana. Sampai dengan pujian apa? Ya Akramal Khalki. Mereka pujikan, ditujukan kepada Nabi SAW. Padahal, La ughni ankum minallahi syai'a, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka. Ini kata-kata mereka. Qala wal adlu bi rabbil alamin wat taswiyatu bainahu wa bainal andad huwa fi hadhihi al mahabbah kama taqaddam. Adil kepada Rabbul Alamin, berbuat adil kepada Allah, Rabb semesta alam, menyamakan antara dia dan tandingan-tandingan, itulah yaitu di dalam masalah mahabbah. Itu dalam masalah mahabbah kama taqaddam. Karena tidak ada lain. Ketika dalam surat Asy-Syu'ara itu mereka mengatakan idh nusawwikum bi rabbil alamin, karena kami menyamakan kamu dengan Rabbul Alamin. Dalam hal apa? Mencipta tidak, mengatur tidak, memberi rezeki tidak, menghidupkan mematikan tidak. Lalu fil mahabbah. Dalam hal mahabbah. Walamma kana muradullahi min khalqihi wa khulusu hadhihi al-mahabbah. Ketika yang diinginkan oleh Allah dari makhluknya adalah murninya cinta ini lahu kepada Allah, angkara ala man ittakhadha min dunihi waliyan aw syafi'an ghayat al-inkar. Ketika Allah menginginkan murninya cinta itu hanya untuknya, Allah mengingkari orang-orang yang menjadikan selain dia sebagai wali, syafi' selain Allah. Ghayat al-inkar, dengan pengingkaran yang betul-betul hebat pengingkarannya. Wa jama'a dhalika taratan, kadang-kadang Allah satukan penyebutan itu dengan penciptaan, dengan kekuasaannya. Wa afrada ahaduhuma anil akhar bil inkar taratan, kadang-kadang Allah sendirikan dari yang lain pengingkaran pengingkaran tersebut. Qala ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadzakkarun. Wa anzir bihi alladziina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbih laisa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi'in la'allahum yattaqun. Ini ketika Allah menyamakan mereka menjadikan wali-wali dan syafi' selain Allah. Padahal Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan mereka. Bukan Nabi Muhammad SAW menciptakan langit dan bumi. Bukan Nabi Muhammad SAW yang memiliki menguasai alam semesta ini. Kalaupun disebutkan oleh beliau, itu kan karena pemberian Allah. Pemiliknya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku mau, gunung-gunung emas bisa berjalan. Terus kemudian diberitakan bahwa perbendaharaan dunia dan akhirat ada di tangan beliau. Milik siapa? Perbendaharaan dunia dan akhirat milik Allah kepada Nabi. Beliau diberikan oleh Allah kalau memang ia punya. Itu jatuh diberikan oleh Allah, bukan dari beliau. Asalnya bukan dari beliau, tapi pemberian dari Allah. Alam semesta ini diciptakan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad siapa yang menciptakan? Kembali ke nah. Ya, makanya mereka nah berputarnya ini berputar-putar dengan alasan-alasan yang tidak ada dasar. Wa qala fil ifrad, dan kemudian Allah berfirman ketika menyendirikan, memisahkan. Amit takhadu min dunillahi syafa'a? Apakah mereka mengambil syafi'a, pemberi syafaat yang memintakan syafaat selain Allah? Syafi' selain Allah. Qul awalau kanu la ya'lamu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilu. Katakanlah, apakah walaupun mereka itu tidak memiliki sesuatu, tidak kuasa atas sesuatu, dan tidak pula berakal, tidak bisa berpikir, itu kalau benda-benda. Nah, apalagi mereka yang sudah mati. Nah, kalaupun misalnya para anbiya mereka datangi minta syafaatnya, para wali, mereka sedang hidup dalam dunia mereka. Nah, sibuk dalam keadaan menunggu kiamat, minta disegerakan kiamat. Sedang menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka di alam barzakh. Qala wa qala ta'ala min waraihim jahannam, di belakang mereka ada jahannam. Wa la yughni anhum ma kasabu syai'a, tidak ada gunanya sedikit pun apa yang telah mereka usahakan. Wa la mattakhadhu min dunillahi awliya, juga yakni wali-wali yang mereka ambil, mereka jadikan selain Allah sebagai wali mereka. Wa lahum adabun adzim, dan mereka untuk mereka azab yang sangat besar. Faida walal abdu rabbahu, maka ketika seorang hamba berwala kepada Rabbnya wahdah, cinta hanya kepada Allah Rabbnya semata, aqamalahu asy-syafa'a, Allah datangkan, Allah bangkitkan untuknya para syufa'a. Wa aqadal muwalata bainahu wa baina ibadihil mu'minin, Allah ikatkan wala muwalah, kesetiaan antara dia, keikatan antara dia dan hamba-hamba Allah yang lain yang beriman. Fasaru awliya'ahu fillah, akhirnya mereka menjadi wali-wali dia di jalan Allah, pelindung-pelindungnya di jalan Allah, teman-teman dekatnya di jalan Allah. Bi khilaf man ittakhadha makhluqan waliyan min dunillah, lain halnya dengan orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai wali selain Allah. Siapa yang berwala kepada Allah, maka Allah jadikan yang lain, hamba-hambanya yang mukmin yang lain jadi teman-temannya, malaikat-malaikat menolongnya. Nah, ya, bahkan binatang-binatang buas pun jadi teman-temannya. Fahadha launun wadaka launun, ini satu warna, yang itu satu warna yang berbeda. Nah, ini mereka berwala kepada Allah, betul-betul mencintai Allah, sementara mereka mencintai tandingannya. Kama anna syafa'ata syirkiyata, bagaimana syafa'at syirkiyah al-batilah launun, adalah warna, satu warna tersendiri. Wa syafa'atul haqqut tsabitah allati innama tunalu bitauhid launun akhar, dan syafa'at yang hak, yang musbat, yang pasti ada, itu yang hanya didapatkan dengan tauhid, itu warna tersendiri. Wa hadha mawdi'u furqan baina ahli tauhid wa ahli syirk, di sinilah tempat bedanya antara orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang berbuat syirik. Nah, mereka yang berbuat syirik itu bukan mempersekutukan Allah dalam hal menciptakan langit dan bumi, Ada sesuatu yang menciptakan langit dan bumi. Ada yang mengatur sesuatu di alam semesta ini selain Allah? Tidak. Tapi dalam hal cinta, mereka datang karena cintanya mereka menghambakan diri kepada makhluk-makhluk tersebut. Entah itu nabi, entah itu para malaikat, entah itu orang-orang saleh. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Wal maqsud. Jadi tujuan dari pembahasan ini adalah anna haqiqatal ubudiyyah la tahsulu ma'al isyraki billahi fil mahabbah. Hakikat penghambaan diri, hakikat ubudiyah, pengabdian kepada Allah, itu tidak akan tercapai jika disertai dengan syirik kepada Allah dalam hal mahabbah. Bi khilafil mahabbah lillah. Beda dengan mahabbah karena Allah. Fa innaha min lawazimil ubudiyah. Nah, kalau ini berarti yang dimaksud oleh beliau, hakikatul ubudiyah ini adalah la tasulu fil isyraki billahi fi mahabbah. Jadi mahabbatu, nah mahabbah yani al-hubbu ma'allah. Ya, al-hubbul ghair ma'ah ma'ahubillah. Ini menyamakan cinta kepada yani Allah dengan mencintai kepada yang lain selain Allah. Bi khilaf mahabbatillah. Lain halnya dengan mahabbah lillah. Fa innaha min lawazimil ubudiyah wa mujagatiha. Karena cinta karena Allah itu merupakan lawazim, kelaziman, keharusan yang tidak bisa ditawar. Dari apa? Mahabbah, yakni ubudiyah. Dari sikap ubudiyah, penghambaan diri. Wa mujibatiha, dan merupakan kewajiban-kewajiban dari ubudiyah tersebut. Kalau Anda yakni kita mengaku sebagai hamba Allah, maka konsekuensinya adalah mencintai sesuatu karena Allah. Fa inna mahabbatar rasul bal taqdimuhu fil hubbi 'ala al anfus wal aba' wal abna la yatimmu al imanu illa biha id mahabbatuhu min mahabbatillah. Ya, fa inna mahabbatar rasul, maka cinta kepada rasul bahkan mendahulukannya daripada cinta kepada diri sendiri. Mencintai ayah, mencintai orang tua, mencintai anak, itu tidak akan sempurna, iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada beliau itu termasuk di antara, karena cinta termasuk dalam bagian cinta kepada Allah. Nah. Karena terkait. Nah, karena ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan melalui dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui apa yang beliau syariatkan. Wa kadzalika kullu hubbin fillah walillah. Begitu pula semua cinta di jalan Allah dan karena Allah. Kama fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam sahihain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, annahu qala salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman wa fi lafdhin fil sahih. Tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman dengan tiga perkara tersebut. Dalam riwayat yang lain, la yajidu halawatal iman illa man kana fihi thalathu khisal. Jadi lebih tegas lagi. Ya, tapi berarti tiga hal itu perkara yang mutlak harus ada. Siapa bagi mereka yang ingin merasakan manisnya iman, mau tidak mau tiga ini harus ada. Nah, kalau yang di atas kan mungkin sekedar berita, tapi ini penegasan bahwa wujud hal ini manisnya iman baru akan terwujud dengan hanya dengan ini. Ingat kita dalam prinsip an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat untuk menunjukkan betul-betul apa namanya itu penegasan, ya. Nah, dalam masalah at-tauhid itu kan. Dalam masalah tauhid. Nah, untuk betul-betul sempurna, yakni apa namanya tauhid itu dengan an-nafyu wal isbat. Tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah. Kalau misalnya dikatakan ilahun wahid, nah itu kata mereka, kalau misalnya apa namanya Allahu ilah, ini mungkin saja mereka akan menyatakan yang lain itu nyatanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tetapi ketika disebutkan la ilaha illallah, tidak mau hanya ada satu yang yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih lebih tegas maksudnya, bahwa mereka yang menginginkan manisnya iman, betul-betul merasakan manisnya iman, mau tidak mau harus ada tiga hal ini. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Lebih dari dirinya sendiri, lebih dari hartanya, lebih dari kehormatannya, lebih dari waktunya, lebih dari tenaganya, lebih dari pikirannya, lebih dari istri dan anaknya. Kalau yang perempuan lebih dari suaminya dan anak-anaknya, lebih dari orang tuanya, lebih dari kerabatnya. Nah, bahkan lebih dari seluruh manusia. Kenapa? Kalau Rasulullah, kepada Rasulullah saja disebutkan tidak sempurna iman salah seorang kamu sampai nam aku na ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sampai aku lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia. Bayangkan, kepada Rasul, kepada Allah min babi aula, lebih-lebih lagi. Qala wa an yuhibbal, yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidaklah dia cintai orang itu kecuali karena Allah. Nah, mereka yang mampu mencintai karena Allah, berteman dia karena Allah, bersahabat karena Allah. Tidak dia karena kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, kepuasan-kepuasan duniawi, emosional, perasaan. Nah, tidak, tapi betul-betul karena Allah. Dia mengharapkan kebaikan-kebaikan apa yang dia ingin di sisi Allah. Apalagi disebutkan di akhirat nanti orang-orang yang mutahabbina fillah. Yaghbituhul awwalun wal akhirun, bahkan anbiya wa rusul merasa ghibtah. Pengin, kenapa mereka diletakkan oleh Allah di manabir min nur? Diletakkan di mimbar-mimbar yang dibuat dari cahaya. Allah panggil mereka. Dan mereka diletakkan oleh Allah di mimbar-mimbar tersebut. Dalam riwayat yang lain, mereka orang-orang yang dimasukkan oleh Allah. Fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Mereka dimasukkan oleh Allah dalam naungan yang tidak ada naungan lagi di waktu itu selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini rajulan yatahabba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena keuntungan, bukan karena kedekatan emosional dan yang lainnya. Dan itu sangat sangat sulit. Nah, makanya kita sering yang kita juga ingatkan di sini juga, harta itu bisa dicari, tapi tempat kawan untuk bisa berbagi dalam kesulitan, untuk memberikan nasihat, nah itu sangat-sangat langka. Begitu juga suami istri. Nah. Wa an yakraha an yarji'a ila al-kufri ba'da idz anqadahu Allah min kama yakrahu an yulqa fi an-nar. Dan dia benci, tidak suka untuk dia kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam api. Tiga hal. Apa itu manisnya iman? Kalau mereka mengatakan manisnya iman itu di mana seseorang itu merasakan ketaatan itu lebih berharga bagi dia dibandingkan yang lain-lainnya. Jadi setiap saat dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya dia berada dalam ketaatan, dilihat oleh Allah dalam ketaatan, yang dikerjakannya, yang dilakukannya itu dalam rangka sesuatu yang disukai oleh Allah, baik itu terkait dengan untuk dirinya, pribadinya, dirinya, apalagi untuk yang terkait dengan orang lain. Qala wa fil haditsil ladzi fi sunan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Mereka yang mencinta karena Allah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah. Mereka yang membenci karena Allah, orang yang siapa yang memberi karena Allah, menahan pemberian juga karena Allah, faqad istakmala al-iman. Maka sungguh dia telah merasakannya, menyempurnakan iman. Telah sempurna iman orang yang bisa seperti ini. Kadang-kadang yang paling sulit itu karena terselip ya, terselip rasa apa? Dan dirugikan oleh dia dalam sebagian sisi. Sehingga mana'ah, tapi bukan karena Allah ada. Nah, ini yang makanya ini perkara yang sangat sangat sulit dengan keadaan jiwa kita yang belum terbiasa dengan untuk yang hal-hal yang lillah subhanahu wa ta'ala. Kita mengucapkan bisa. Nah, kita mengucapkan itu bisa. Tapi prakteknya, nah, yang sangat sangat sulit. Walau fi hadis yang akhar, dalam hadis yang lain disebutkan, ma tahabba rajulani fillahi illa kana afdaluhuma asyaddahuma hubban li sahibiha. Tidaklah dua orang berkasih sayang, saling mencintai karena Allah, melainkan yang lebih afdal dari keduanya adalah yang paling kuat cintanya, yang besar cintanya dari sebenarnya kepada temannya, kepada saudaranya. Apa di antara tandanya? Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Naam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia tidak mencintai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia inginkan keselamatan, dia lebih ingin saudaranya selamat. Bagaimana caranya supaya saudaranya selamat? Tidak hanya terhindar dari penyakit fisik, ya, miskin. Nah, tapi juga lebih dari itu. Dia bagaimana caranya supaya saudaranya itu tidak lagi merasa miskin dalam hal ilmu, iman, amal, ketaatan. Nah, tidak lagi sakit hatinya, pikirannya. Itu yang jadi pikirannya. Sehingga mereka di sini dicontohkan juga oleh para sebagian ulama. Nah, yakni orang kalau sudah mereka demikian karena Allah, itu cinta dan benci, marah ataupun yakni perbuatan yang ditimbulkan oleh orang yang dicinta itu tidak membuat luntur cintanya. Tidak membuat luntur cintanya ketika dia dapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari orang yang dia cintai. Gambaran ringannya seperti bagaimana kita dengan anak kita. Dengan anak. Sejahat apapun dia, senakal apapun dia, toh dia tetap anak kita. Lihat digambarkan oleh semacam mereka para ulama, di antaranya kisah tentang Fudail bin Iyad. Seorang ibu ketika dia betul jengkel di sebuah tempat di sebuah kota, mungkin masih di Mekah juga, di dekat Nabi. Kemudian melihat seorang anak diusir keluar oleh ibunya dari rumah. Nakalnya luar biasa, dikeluarkan di malam hari. Anak itu menjerit-jerit, menangis, tidak ada lagi tempat karena dia tinggal berdua dengan ibunya. Tidak tahu ayahnya kemana. Subhanallah, ya, nangis luar biasa, tidak peduli ibunya, ditutup pintu. Anak itu kembali, tidak ada tempat lagi. Mau kemana dia? Tidak ada punya saudara, tidak tahu jalan kemana. Dia balik ke rumah itu, nangis di depan pintu, tidak dibukakan oleh ibunya semalaman. Tertidur anak itu di dalam, di depan pintu. Menangis sambil menangis. Sudah dibiarkan oleh ibunya. Jengkel, marah luar biasa. Tapi yang namanya ibu, ya, Allah letakkan kepada dalam hati mereka rasa rahmat kepada anak itu, kesabaran itu lebih dari bapak. Ya, nah, begitu anak, kayak esok paginya dilihatnya anaknya dalam keadaan tertidur, tersandar di pintu, dipeluk sambil menangis. Bagaimanapun engkau adalah anakku, ini mereka baik. Seperti itu, ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala, nah, jauh lebih sayang kepada kita daripada diri kita dan kepada orang tua kita. Nah, seorang yang mencintai karena Allah seperti itu. Paling tidak gambarannya, ringannya, bentuknya mirip lah. Bagaimana seorang anak, seorang ibu mencintai anaknya. Nah, yang tidak akan mungkin sampai dikatakan oleh Rasulullah, apakah mungkin ibu itu akan melempar ke anaknya ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Allah jauh lebih cinta, lebih sayang kepada hambanya daripada wanita tersebut kepada anaknya. Ini gambarnya yang syahidnya di sini. Ini kita seperti disebutkan oleh beliau, ma tahabba rajulani fillahi illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibiha. Gambarannya ini. Nah, lihat bagaimana kelakuan anak itu dan bagaimana sikap ibunya terhadap dia. Senakal apapun, tapi ternyata anak itu kemudian tetap didekapnya sebagai anak. Dan ini yang memang mungkin antara sesama kita yang sulit. Nah, ya. Nah. kita memang merasakan itu sulit. Tapi lihat mereka para sahabat, ya para salafun salih. Qala terakhir ini, fa inna hadhihi al-mahabbah min lawazim mahabbati Allah Ta'ala wa mujibatiha. Nah, cinta yang seperti ini, cinta karena Allah. Masya Allah, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Adabul Mufrad Imam Bukhari. Ma tahabba rajulani fillah illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Fa inna hadhil mahabbah, nah, cinta yang seperti ini itu termasuk diantara lawazim mahabbah, konsekuensi tuntutan-tuntutan, keharusan-keharusan cinta karena cinta kepada Allah, dan bahkan tuntutannya, kewajiban cinta karena Allah itu bukan mencintai Allah itu adalah cinta kepada saudara karena Allah. Wa kullama kanat aqwa kana asluha kadali. Semakin kuat cinta itu kepada saudaranya karena Allah, maka berarti asalnya yang mendorongnya itu juga lebih kuat. Nah, dia tidak dirugikan dengan kejelekan saudara yang dia cintai itu, juga tidak menambah pula cintanya yang apa namanya, dia ini berubah walaupun dia baiknya saudaranya itu kepada dia. Nah, tetap dia mencintainya karena Allah. Nah, yang tanda-tandanya diantaranya disebutkan oleh Syekh Al-Albani adalah an-nushu. Ya, an-nushu ini adanya nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, mungkin kita cukupkan ini aja dulu. Allahu a'lam bishawab.